Allah. Ketika seorang ingin mendapatkan kebahagiaan dan dia istiqamah di jalannya Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dia harus memiliki sahabat. Sahabat ini sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan seseorang supaya dia bisa istiqamah di atas ketakwaan sehingga meraih kebahagiaan. Sahabat-sahabat yang baik. Seorang penyair mengatakan, "Manjalis janis." Siapa yang duduknya bersama si fulan, dia sejenis. Siapa yang duduknya bersama si fulan, dia sejenis. Maksudnya, siapa yang bersahabat dengan si fulan, maka dia sama. Sifatnya sama. Kecuali dia duduknya untuk memberikan nasihat kepada mereka. Maka wa fiddina Rasulullah, sahabat ini penting sekali. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan siapa sahabatnya. Rasul menyebutkan apa? Al mar'u ma'a dini qalil. Seseorang itu bersama teman duduknya, kasihnya, sahabatnya. Sehingga kalau ditanya bagaimana agamanya si fulan, lihat temannya. Lihat temannya. Bagaimana mungkin seorang yang beriman dia berteman dengan orang-orang jahat, orang-orang mujrimun yang dikatakan mereka akan menyesal nanti karena bertemanan hanya karena dunia. Yang disebutkan al-akhila yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu ila al-muttaqin. Pada hari itu, yaumul qiyamah, seorang yang berteman dekat karena keduniaan, mereka itu menjadi musuh. Ilal muttaqin, kecuali orang-orang yang muttaqin. Bahkan mereka rela tega-teganya mau dia menukar dengan istrinya, anaknya, bahkan manusia seluruhnya dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia kelihatan baik zahirnya, tapi nanti ketika dihadapan Allah Subhanahu wa taala disebutkan, ya wadul mujrimu law yahtadi min adzabi yaumil din bi bani wa sahibati wa ahli wa fasilati allati tu'wi wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Orang-orang mujrim, orang-orang jahat yang dia berteman karena sesuatu ke dunia, disebutkan mereka akan menukar azab itu dengan bani, anak-anak. Kemudian dengan istrinya pun akan ditukar. Sampai disebutkan dengan teman-temannya dekat juga mau ditukar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dilepaskan dari azab. Jadi pertemanannya bohong. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Bahkan disebutkan kalau bisa seluruh bumi ini saya tukar untuk menukar azabnya Allah Subhanahu wa taala supaya tidak diazab. Tapi Allah menyebutkan apa? Kalla innaha lawa. Tidak, ini adalah api yang menyala. Maksudnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya ya fidina azabullah, seorang mencari teman yang mukmin. Rasul menjelaskan la tu sahib illa al mukmina. Jangan kamu bersahabat kecuali dengan orang-orang mukmin. Karena ketika seorang bersahabat dengan orang-orang yang disebutkan perumpamaan oleh Rasulullah SAW, seorang yang pandai besi, dia akan mendapatkan kotoran-kotoran dari pandai besi. Kalau dia bersahabat dengan orang-orang yang pedagang minyak wangi, dia akan mendapatkan kebaikan daripada harumnya. Ini yang menuju nafsu. Maka persahabatan ini memengaruhi seseorang. Dan persahabatan itu disebutkan lillah. Karena innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Persahabatan itu karena ukhuwah, keimanan, kecintaan karena Allah, membenci karena Allah, loyal karena Allah, kemudian barok karena Allah Subhanahu wa taala.